Nah, sesi yang kedua kita belajar ilmu sorof. Sampai halaman berapa kita? Halaman 8 ya. Halaman yang ke-8. Iya, benar. Halaman yang ke-8. Sedikit kita merojaah, yang namanya sorof itu adalah secara bahasa adalah pengubahan. Nah, secara bahasa yang namanya sorof itu adalah pengubahan. Jadi satu kata bisa berubah menjadi beberapa kata. Satu kata bisa berubah menjadi beberapa kata. Contohnya di situ, ya, nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Coba kita baca sama-sama. Nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Sekali lagi, nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Satu kata dari Nasoro menjadi Yansuru, menjadi Nasron, menjadi Nasirun, menjadi Mansurun. Ini namanya sorof, perubahan atau pengubahan. Nah, satu kata berubah menjadi beberapa kata. Nah, dalam sorof ini perubahan atau pengubahan itu ada dua. Perubahan dan pengubahan itu ada dua. Itu masuk pada halaman yang ke-8. Yang dinamakan pengubahan secara istilah. Yang pertama istilahi. Pengubahan secara istilahi. Itu dalam bagiannya itu. Dalam gambarnya itu ada at-tasrif, as-sarat atau sarfu, at-tasrif, sorof itu perubahannya ada dua, al-istilahi yang pertama, yang kedua al-lugawi. Al-lugawi. Di situ. Perubahan secara istilah dan perubahan secara bahasa. Halaman yang ke-8. Sebelumnya di atas ada keterangan. Kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari 3 huruf asli. Kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari 3 huruf asli. Maka para ulama ahli bahasa membuat timbangan wazan untuknya. Para ulama membuat timbangan atau wazan. Nah, timbangan dalam bahasa Arab itu wazan. Dibikinlah timbangan tersebut. Kemudian ulama memilih kalimat fa'ala. Fa'ain dan lam. Nah, fa'ain dan lam. Dipilihlah kalimat wazan itu adalah fa, ain, dan lam sebagai asas wazan, sebagai dasar timbangan. yang kemudian ditentukan oleh para ulama yang namanya huruf yang sejajar dengan fa disebut fa kalimat. Huruf yang sejajar dengan ain disebut ain kalimat. Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam kalimat. Perhatikan halaman yang sebelumnya. Pada kalimat fa'ila, fa'ilun, maf'ulun. Halaman yang sebelumnya, halaman yang ketujuh, lihat kembali. Fa'ila, fa'ilun, maf'ulun. Fa'ila itu yang di atas sampai maf'ulun itu namanya al-waznu. Al-waznu adalah timbangan. Nah, timbangan. Kemudian lihat yang ditimbang di bawahnya al-mauzunu yang ditimbang sami'a, sami'un, masmu'un. Nah, sami'a ini, sami'a kemarin artinya apa? Telah mendengar. Ya. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Kalau fa'ila artinya apa? Telah berbuat. Fa'ilun yang berbuat. Maf'ulun yang dibuat. Perhatikan di situ ketika tadi dikatakan oleh para ulama huruf yang sejajar dengan fa disebut fa kalimat. Yang sejajar dengan fa di sini apa? Sin. Sin ini dikatakan fa kalimat. Huruf yang sejajar dengan ain disebut ain kalimat. Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam kalimat. Atau kadang dalam istilah lain dikatakan apa? Fa fi'il, mim fi'il, ain fi'il. Karena ini kan fi'il semuanya ini mengikuti yang di atasnya. Namun di sini istilahnya adalah fa kalimat, ain kalimat, lam kalimat. Lihat di situ harokatnya juga sama karena memang yang di atas itu adalah timbangan untuk yang di bawah. Fa'ila di sini sami'a. Fathah, kasroh, fathah. Fa'ila, sami'a. Kemudian fa'ilun sama sami'un. Nah, yang timbangannya adalah fa'ilun, maka yang ditimbang juga sama, sami'un harokatnya. Kemudian maf'ulun menjadi masmu'un, sama. Maf'ulun yang dibawahnya menjadi masmu'un. Ini yang dinamakan tadi apa, harus yang sejajar dengan timbangannya. Ya. Jadi perhatikan lagi. Ya. Jadi huruf yang ditimbang itu harus sejajar dengan timbangannya. Ya. Huruf yang ditimbang itu harus sejajar dengan timbangannya. Lihat poin yang berikutnya, ingat harokat mauzun haruslah disamakan dengan wazannya. Harokat yang ditimbang harus disesuaikan dengan timbangannya. Nah, tadi fa'ila yang ditimbang sami'a. Sama, harokatnya harus sama. Nah. Kemudian tujuannya dibuat wazan. Dibuatnya wazan, dibuatnya timbangan adalah untuk mengetahui mana huruf yang asli dan mana yang tambahan. Perhatikan, tujuan dibuatnya timbangan wazan adalah untuk mengetahui mana huruf asli dan mana yang tambahan. Kita lihat di halaman yang sebelumnya ya. Sami'a, fa'ila itu semuanya huruf asli. Kemudian ada fa'ilun. Ini jadi sami'un. Berarti ada huruf tambahan di situ ya. Apa huruf tambahannya? Alif. Kemudian menjadi maf'ulun. Di bawahnya menjadi masmu'un. Berarti ada huruf tambahan di situ apa? Mim dan wawu. Ini tujuan ya. Tujuan dari wazan itu tadi. Huruf aslinya yang mana, huruf tambahannya yang mana. Sehingga kita tadi dikatakan oleh para ulama, mereka memilih untuk timbangannya itu dengan menggunakan huruf fa, ain, dan lam. Nah, fa, ain, dan lam. Harokatnya harus yakni disamakan dengan timbangannya. Kemudian kunci pentasrifan. Kunci pentasrifan kata adalah memegangi huruf asli. Kuncinya kita harus pegang huruf aslinya. Nah. Dengan hal ini akan mudah dikenali mana huruf tambahan. Nah. Kuncinya kita harus ya, dalam pentasrifan, dalam perubahan itu tadi, kita harus pegangi huruf aslinya dulu. Kalau kita sudah tahu huruf aslinya, kita akan mengetahui, ya, mengenali mana yang huruf tambahan. Seperti tadi, sami'a, huruf aslinya ini. Sin, mim, dan ain. Kemudian kalau ada berubah menjadi sami'un. Berarti huruf aslinya sudah bertambah. Tambahannya tadi a, alif. Kemudian menjadi masmu'un. Berarti huruf aslinya sudah berubah lagi. Ada tambahan mim dan wawu. Ada tambahan mim dan wawu. Nah, ini adalah kunci daripada kita yakni mempelajari tasrif. Kuncinya kita harus mengetahui huruf dasarnya itu apa, huruf aslinya itu apa. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, masuk pada at-tasrif, perubahan atau pengubahan itu ada dua macam. Al-istilahi wal-lugawi. Perubahan secara istilah dan perubahan secara bahasa. Perhatikan perubahan secara istilah. Di sini disebutkan perubahan secara istilah huwa adalah tahwilu sigatil masdari ila sigatil madi wal mudhari'i wal amri wasmil fa'ili wasmil maf'uli wasmiz zamani wal makani wasmil alati. Maksudnya tasrif istilahi adalah ada di situ halaman 9, pengubahan sigoh fi'il madi. Sigoh itu bentuk ya. Pengubahan bentuk fi'il madi menjadi bentuk fi'il mudhari. Sigoh adalah bentuk. Menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi fi'il amr, menjadi fi'il nahi, menjadi isim zaman dan makan, dan isim alat. Ini adalah tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu adalah tasrif usul, dinamakan tasrif usul. Tasrif pokoknya ini. Jadi ini tasrif pokoknya. Nah, tasrif usulnya. Tasrif pokoknya. Ya ini tasrif secara horizontal. Mendatar. Tadi. Nasara. Yansuru. Nasirun. Mansurun. Nah, mendatar. Nanti akan kita contohkan. Ini maknanya tasrif istilahi. Jadi pengubahan dari bentuk fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il hingga sampai isim alat. Ini nanti di halaman yang selanjutnya kita akan bahas apa fi'il madhi, fi'il mudhari sampai isim alat akan kita bahas. Kemudian pengubahan yang kedua adalah al-lughawi. Pengubahan yang kedua adalah al-lughawi secara bahasa. Maknanya dalam bahasa Arabnya adalah huwa tahwilus sigati min siyagil fi'li wal ismi bihasabi fa'iliha minad dhamairi. Maknanya pada halaman 9, tasrif lughawi atau tasrif bahasa, pengubahan bentuk-bentuk fi'il atau sigoh-sigoh fi'il dan isim hasil dari tasrif istilahi sesuai dengan fa'ilnya yang berupa dhamir, sesuai dengan fa'ilnya, sesuai dengan pelakunya. Fa'il itu pelakunya, sesuai dengan pelakunya yang berupa dhamir, yang berupa kata ganti. Dhamir itu adalah kata ganti. Ini adalah tasrif secara lughawi, yakni pengubahan bentuk-bentuk fi'il dan isim yang ada pada tasrif atau hasil dari tasrif istilahi sesuai dengan fa'ilnya, pelakunya. Fa'il itu pelaku, yang berupa dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Kemudian tasrif lughawi ini adalah tasrif furu'. Tasrif lughawi atau tasrif secara bahasa ini adalah tasrif cabang. Cabang dan tasrif ini adalah tasrif vertikal. Tasrifnya itu menurun nanti. Nah, kalau horizontal tadi yang menyamping, kemudian yang vertikal itu menurun. Menyamping atau mendatar, kemudian yang vertikal itu menurun. Nah, tasrif secara lughawi kata muallif di sini hafidhullah akan dibahas pada kitab tersendiri insyaallah. Jadi kita khususkan di sini adalah tasrif secara istilahi. Tasrif pokoknya. Insyaallah semoga Allah azza wa jalla memudahkan penerbitannya. Amin. Nah, jadi dalam buku ini kita hanya membahas tasrif istilahi saja. Supaya kita fokus. Nah, supaya kita fokus dalam mempelajarinya. Kembali kepada makna tasrif istilahi tadi. Tasrif istilahi itu adalah pengubahan bentuk fi'il madhi menjadi bentuk fi'il mudhari, bentuk masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman. Isim zaman itu isim waktu ya. Zaman itu waktu. Dan makan, makan itu tempat. Dan isim alat, itu adalah alatnya. Kita sekarang masuk pada pembahasan tasrif al-istilahi. Dari pengertian yang kita sebutkan di atas tadi, yang disebutkan oleh mu'alif di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam tasrif istilahi akan dibahas 10 sigoh, 10 bentuk. Lihat di situ sudah dikasih nomor. Ya. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga masdar. Yang keempat isim fa'il. Yang kelima isim maf'ul. Kemudian fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Berarti di sini kita membahas fi'il, ada isim-isim lagi. Mengenal isim-isim lagi di sini. Ada isim fa'il, isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat. Di sini juga kita mengenal lagi fi'il-fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada fi'il nahi. Nah, yang dibahas ya isim fi'il, fi'isim fi'il terus itu ya. Tidak ada yang lain pokoknya. Yang ini, tadi ya dibahas isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak mu'anas salim. Di sorof juga begitu. Bahasanya ya isim lagi. Nah, bahasanya isim lagi. Barakallahu fikum. Nah, sebelum masuk tasrifan, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu sigo-sigo di atas guna memudahkan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Coba perhatikan tabelnya sekarang. Nah, halaman yang ke-10. Nah, sebelum kita masuk tasrifan, ini juga sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk pengubahan di situ, disebutkan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabel yang di nomor 10, halaman ke-10 adalah, ada di situ kolom yang pertama adalah wazan. Kolom yang kedua adalah nama wazan. Yang ke kolom yang ketiga itu misal, misal itu contoh yang ditimbang. Kemudian kolom yang keempat adalah artinya. Kolom yang keempat adalah artinya. Sekarang wazannya kita baca. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'alun maf'alun mif'alun. Sebagian disebutkan maf'ilun maf'ilun mif'alun. Tapi kita baca di sini maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, kita baca sama-sama coba. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'alun alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'alun maf'alun mif'alun. Perhatikan kolom yang kedua. Nama wazan fa'ala itu adalah fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian yaf'ilu itu adalah fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga masdar. Kemudian yang keempat ismul fa'ili atau isim fa'il. Kemudian yang keempat adalah ismul maf'uli, isim maf'ul. Kemudian yang selanjutnya kelima adalah fi'lul amri, fi'il amr. Yang keenam adalah fi'lun nahi, fi'il nahi. Yang kedelapan ya, adalah ismuz zaman, isim zaman. Yang kesembilan adalah ismul makan, isim makan. Yang kesepuluh ismul alah, isim alat. Ini nama-nama atau nama wazan yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan itu masdar, fa'ilun itu isim fa'il, maf'ulun itu isim maf'ul, if'il itu adalah fi'il amr, la taf'il itu adalah fi'il nahi, maf'alun itu adalah isim zaman, maf'alun yang kedua adalah isim makan, mif'alun adalah isim alat. Sekarang contoh contoh dari yang ditimbang di atas ini. Contohnya, misal doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun nidrubun. Coba kita baca. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun nidrubun. Sekali lagi. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun midrubun. Kolom yang keempat, perhatikan kolom yang keempat. Doroba itu tadi apa? Fi'il, fi'il madi, artinya telah memukul. Doroba adalah fi'il madi, artinya telah memukul. Kemudian yang kedua, yadribu itu adalah fi'il mudhari, artinya sedang atau akan memukul. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, dorban itu adalah masdar, artinya pukulan, atau di situ pukul, pukulan atau pukul. Kemudian doribun itu adalah isim fa'il, artinya si pemukul atau yang memukul, pelakunya. Fa'il itu pelaku. Kemudian madrubun itu adalah isim maf'ul, yang dipukul atau terpukul. Yang dipukul atau terpukul, ini obyeknya yang dikenai, isim maf'ul. Kemudian idrib itu adalah fi'il amr, artinya pukullah. Idrib adalah fi'il amr, artinya pukullah. Kemudian yang selanjutnya adalah la tadrib, itu adalah fi'lun nahi, artinya jangan kamu pukul. Nahi itu larangan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk melakukan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu dari kalimat ini, fi'il amr dan fi'il nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar itu perintah, nahi itu adalah larangan. Fi'il nahi larangan, jangan kamu pukul. Ismu zaman, madrobun itu adalah isim zaman, artinya waktu memukul, waktunya kapan pemukulan tersebut, yakni waktu memukul. Kemudian yang ke selanjutnya madrobun adalah isim makan, artinya tempat memukul, tempat memukul. Kemudian yang terakhir adalah midrobun, artinya dia adalah isim alat, artinya alat pemukul atau alat yang digunakan untuk memukul, alat pemukul. Ini yang dinamakan pengubahan secara istilahi. Jadi pengubahan secara istilahi ini tadi, pengubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan makna yang baru. Maknanya kan baru semua ini. Dari apa, waktu telah, kemudian sedang, kemudian pukulan, kemudian yang memukul, yang dipukul. Jadi maknanya baru semua. Kemudian ada perintah, ada larangan, ada isim zaman, ada isim makan, kemudian ada isim alat. 10 ini. 10 dari pembahasan, yakni apa? Perubahan secara istilah. Perubahan secara istilah. Naam ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita baca sekali lagi wazan dan misalnya, coba fa'ala dari fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya nanti kalau kita dapatkan seperti ini, ya perubahannya demikian. Kita lihat semuanya sejajar dan harokatnya pun sama. Ya. Fa'ala di situ mauzunya doroba, fathah semuanya. Kemudian yaf'ilu di situ yadribu. Ya, kasroh ya dhamma. Kemudian fa'lan di bawahnya darban. Sama. Kemudian fa'ilun di bawahnya doribun, sama. Kemudian mafaulun di bawahnya madrubun. Kemudian if'il di bawahnya idrib. Kemudian la taf'il di bawahnya la tadrib. Kemudian maf'alun di bawahnya madrubun. Maf'alun yang kedua di bawahnya juga madrubun. Kemudian yang terakhir mif'alun di bawahnya juga midrobun. Sejajar harokatnya harus sesuai. Nah, di situ kata dasarnya, kata yang aslinya adalah fa'ala dan doroba. Fa'ala dan doroba. Naam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Nah, pada. Nah. Untuk membedakan ini apa isim zaman dan isim makan karena bentuknya yang sama, ya ini nanti kaitannya dengan apa siak siakul kalimah, artinya konteks kalimahnya itu kemana, gitu loh, konteks kalimahnya kemana. Kalau konteks kalimahnya sebelumnya mungkin apa seorang laki-laki berselisih dengan laki-laki yang lain, kemudian dia apa melakukan pemukulan. Fisaati misalnya pada jam berapa, di situ mungkin menggunakan isim. Isim apa? Kalau waktu berarti isim zaman. Seperti itu. Jadi konteks kalimatnya kemana arahnya? Nah, konteks kalimatnya arahnya kemana, di situ baru bisa dibedakan isim zamannya dan isim makannya. Kalau menggunakan kalimat fisa'ah pada jam, nah berarti di situ waktu. Kalau menggunakan di tempat, nah kalau di tempat berarti di situ nanti maknanya adalah isim, isim makan. Nah, isim makan konteksnya demikian. Itu kalau masuk pada nanti pembahasan misalnya bahasa Arab, nah itu harus dilihat konteks kalimatnya itu arahnya kemana. Dan tepatnya apakah isim zaman ataukah isim makan. Yang lainnya? Nah, di sini kembali kita jelaskan bahwasannya yang namanya sorok, kita mempelajari pengubahan satu bentuk menjadi beberapa bentuk. Dan yang kita pelajari kali ini adalah pengubahan secara istilahi. Secara istilah. Secara istilah. Secara istilah. Secara istilah ini adalah perubahan dari bentuk fi'il madi sampai isim a sampai isim alat. Nah, jadi kita tidak membahas istilahnya harokat akhir kata tersebut, tidak. Harokat akhirnya mengikuti bentuk di atas. Nah, Sementara kalau yang di tadi itu mengikuti apa irob ya, perubahan tadi ya. Harokatnya bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhamma. Sekarang misalnya kita memberi contoh, misalnya dalam sebuah kalimat kita bikin misal ada kalimat kita ada kalimat misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, fa'ala yaf'alu fa'lan. Itu adalah dinamakan apa yang di atas tadi fa'ala yaf'alu? Namanya wazan. Timbangan. Kemudian ada harokat di bawahnya, tidak ada harokatnya. Kita timbang di atasnya. Berarti bunyinya apa itu? Fataha yaftahu fathan. Berarti di situ kita sudah bisa membaca Arab gundul. Masya Allah. Iya, karena ada contohnya di atas. Maksudnya di situ, ditimbang. Kita kedapatkan fa'ala yafalu fa'lan. Ada karokat, ada huruf-huruf demikian. Kita timbang di sana, oh berarti bacanya fataha yaftahu fat. Nah, di situ kita sudah tidak butuh harokat lagi, ya kan? Nah, mulai di situ kita mulai bisa membaca ya, insya Allah. Nah, ada lagi misalnya. Ya, di situ ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sekarang fa'ala yaf'ulu, tadi di sana fa'ala yaf'alu. Sekarang di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian kita timbang kalimat di bawah ini sekarang. Bunyinya gimana? Nasara yansuru nasron. Ya kan? Nasara yansuru nasron. Nah, itu fungsinya kita, yakni ada timbangan, ada yang ditimbang. Sehingga yang timbangannya ketika kita sudah tahu timbangannya semuanya, yang bawahnya tidak perlu harokat lagi, kan seperti itu. Iya. Nah, ini makna kita mempelajari ilmu sorof. Ya, kita akan kita akan mencocokkan segala apa tadi bentuk-bentuk kata itu dengan timbangannya. Nah, makanya di sini nanti kita akan baca timbangannya itu berapa saja. Ada yang harokat fathah, ada yang dhommah seperti itu. Di situ nanti akan dipelajari. Sehingga ketika satu kata ditimbang dengan kata ini tidak bisa, ya timbang dengan yang lainnya. Jadi timbangannya tidak hanya satu. Timbangannya berarti banyak. Kita butuh timbangan banyak. Ini saja ada dua ini. Fa'ala yaf'alu. Kalau di sini fa'ala yaf'ilu. Di buku ini kita fa'ala yaf'ilu. Kemudian misalnya kita pakai fa'ala yaf'ilu di sini. Taruhlah di sini timbangannya enggak ada. Ada kalimat di bawah ini doroba, enggak ada harokatnya misalnya. Kita mau timbang bagaimana ini? Misalnya kita enggak ada ini, apakah kita akan baca doroba yadrubu? Itu intinya bisa enggak seperti itu? Di situ akan kita kalau doroba yadrubu enggak bisa ya berarti kita cari timbangan yang pas. Di sini timbangannya adalah fa'ala yaf'ilu. Jadi ada yang bisa ditimbang dengan ini, ada yang tidak bisa ditimbang dengan ini seperti itu. Misalnya doroba ya drobu, itu tidak bisa. Harus yadribu karena mengikuti ini tadi di atas. Itu seperti ini tadi, sama. Fa'ala ya fa'alu fa'alan. Kita akan menimbang, ada kalimat. Fa'ta'ha ini bacanya gimana? Ini ikut timbangan yang sini. Berarti kita tinggal baca fathah ya tahu fathan seperti itu. Terus demikian adalah pembahasan masalah ilmu sorot. Kita cari pengubahan-pengubahan ini dan cara membacanya dengan timbangan-timbangan yang ada. Cara membacanya dengan timbangan-timbangan yang telah kita pelajari tentunya. Naam, ada muskilah? Susah atau mudah? Mudah atau susah? Cukupan ya. Cukup mudah dan cukup susah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Al-lughatul arabiyyah sahlah. Lughatul arabiyyah itu mudah. Artinya kalau memang kita istimror. Artinya istimror terus. Ya ini kita terus menerus mengikutinya. Kita terus menerus mengikutinya. Kalau kemudian absen sekali, masuk sekali, ya itu nanti agak ada ini kesulitan. Kalau kita terus mengikuti, nanti akan ketemu seperti ini, akan ketemu seperti ini, seperti itu ya. Jadi di situ nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Insya Allah demikian. Jadi memang ilmu itu butuh istimror, butuh terus menerus. Terus menerus kita berkesinambungan untuk mempelajari lughatul arabiyyah. Wasullamuhu qasir. Tangganya itu sebenarnya pendek. Namun yang namanya ilmu tetap butuh waktu. Tuluz zaman, butuh waktu ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Yang jelas kita pelajari dari awalnya, kemudian terus sampai akhirnya kita ikuti, insyaallah di situ akan ketemu. Begini, seperti ini. Demikian. Kalau belum ketemu, belajar lagi seperti itu ya. Tidak putus asa. Terus belajar lagi seperti tadi siapa? Al-Imam Al-Kisai. Terus belajar akhirnya jadi imam, masyaallah. Akhirnya jadi imam, tapi itu bukan tujuan. Akhirnya kita bisa paham yang kita inginkan. Kita bisa paham, kemudian kita bisa yakni diberi kemudahan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, masih ada beberapa menit untuk kita buka tanya jawab. Mantap, Pak Sunari. Iya. Ah. Iya manya. Di situ apa? Maf'alun. Sama di situ maf'alun tetapi di sini maf'alun sama. Diroba. Di situ apa? Memang ada sebagian dalam kitab ada yang mengikuti maf'ilun. Nah, karena mengikuti itu tadi kasrohnya itu. Walau di sini dia pakai maf'alun. Nah, ada sebagian make fa'al maf'alun atau di sini dia pakai mad maf'ilun. Nah, ya bisa mengikuti dua-duanya. Artinya satu kata bisa mengikuti dua perubahan, maksudnya demikian apa? Ada memang di dalam kalau kita lihat di kamus-kamus itu ada beberapa kata terkadang dia misalnya fa'ala, dia ada yang misalnya hasiba menjadi yasibu, ada menjadi yasabu, misalnya seperti itu. Nanti ada di situ ya. Dari satu kata tapi harokatnya terkadang mengikuti ini, terkadang mengikuti ini, ada mengikuti dua wazan, maksudnya ada. Nah. Yang lainnya. Nah, gimana tadi? Yaf'alu menjadi yaf'ulu. Nah, ini timbangan semua itu timbangan. Maknanya sama. Maknanya apa? Nah, maknanya sama. Telah berbuat sama, sedang berbuat sama. Maknanya sama. Maknanya tidak berubah. Nah, maknanya tidak berubah. Kalau sudah berubah kata, yang itu yang berbeda. Seperti yang tadi, fa'ala, yaf'ulu, fa'ala itu yang berbeda di situ. Tapi kalau selagi dia sama, hanya berubah harokatnya, maknanya sama. Maknanya tetap sama. Tidak berubah maknanya. Ya, apa yaf'alu, apa yaf'ulu, atau yaf'ilu, itu maknanya sama. Sedang atau akan berbuat. Sedang atau akan berbuat. Ah, tadi yadribu. Kalau yaf'ilu, tadi yadribu kan hanya mengikuti wazan yang satu tok ya. Yang ini pakai yang fa'ain. Fa'ain lah. Maknanya tetap sama. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Maknanya sama. Sedang atau akan berbuat. Nah. Naam, sampai di sini insyaallah subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan yakni kemudahan bagi kita sekalian untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa taala, karena bagaimanapun al-lughatul arabiyyah termasuk dari ilmu agama Allah subhanahu wa taala yang mestinya kaum muslimin tidak melupakannya untuk mempelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.